gue baru baca nih. Ternyata di beberapa wilayah masih ada sekolah yang perlu dukungan agar akses air bersihnya lebih baik. Masa sih? Padahal air kelihatannya hal paling dasar ya. Soalnya ya, tanpa air bersih di sekolah, hal-hal sederhana itu bisa jadi tantangan loh. Padahal dampaknya besar ke kesehatan dan kenyamanan belajar. Kayak ke toilet gak nyaman deh, kebersihan dan kesehatan anak juga ikut terdampak. Wah, bener juga. Jadi efeknya ke kualitas belajar ya. Dan perubahan yang konkret itu bisa dimulai dari air bersih lewat program WASH oleh UNICEF Indonesia bersama berbagai pihak untuk mendukung air bersih dan sanitasi layak di sekolah. Supaya anak-anak bisa belajar dengan nyaman dan punya kesempatan yang sama buat berkembang. Nah, berarti kita bisa ikut andil dong. Iya, dukungan kita bisa jadi awal perubahan nyata. Mari berbagi kebaikan di bulan Ramadan dengan mendukung program WASH UNICEF Indonesia.